Pertanyaan pertama, bismillah, afwan Ustaz, izin bertanya, puasa sunnah yang mana yang afdol untuk diamalkan? Dalam riwayat tentang keutamaan puasa Daud, puasa yang dicintai Allah. Tapi dalam riwayat lain, Rasulullah tidak meninggalkan puasa Senin Kamis. Di dalam riwayat lain, ada yang 3 hari setiap bulan. Mana yang paling afdol untuk diamalkan? Jazakumullahu khaira. Wa iyyakum jazakumullahu khaira. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diriwayatkan hampir tidak pernah meninggalkan Senin Kamis. Tetapi Rasulullah SAW mengucapkan dengan lisannya dalam hadis yang sahih tentang puasa yang terbaik adalah puasa Daud. Demikian pula ketika dikatakan oleh seseorang, ya Rasulullah, aku ingin berpuasa terus-menerus. Jangan, kata Nabi. Puasalah 3 hari sebulan. Ya Rasulullah, aku lebih kuat dari itu. Kata Nabi, kalau begitu puasa sehari, tidak berpuasa 2 hari. Atau puasa Senin dan Kamis. Ya Rasulullah, aku lebih kuat dari itu. Maka Nabi mengajarkan padanya untuk sehari puasa, sehari berbuka. Dan itu adalah puasa saudaraku Daud. Rasulullah SAW mencontohkan yang tengah-tengah di antara 3 tersebut, yaitu Senin dan Kamis. Tetapi barakallahu fikum, Rasulullah SAW menganjurkan yang pertama dulu, 3 hari sebulan. Ketika orang tadi merasa mampu dan ingin lebih, baru diajarkan yang kedua, Senin Kamis. Ketika dia merasa itu kurang dan dia masih mampu lebih dari itu, maka baru diajarkan puasa Daud. Berarti mana yang terbaik? Yang terbaik adalah apa yang sanggup engkau lakukan dengan konsisten. Apa yang sanggup kau lakukan dengan rutin. Karena khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan itu adalah yang langgeng, walaupun sedikit. Jadi daripada engkau puasa Daud, tiba-tiba berhenti total karena ini karena itu, itu tidak baik. Yang baik adalah yang terus-menerus. 3 hari sebulan tapi rutin terus-menerus. Atau Senin Kamis rutin terus-menerus. Maka yang bagus adalah yang engkau perkirakan bahwa engkau bisa rutin terus-menerus. Karena khairul amal adwamuha. Amalan yang paling baik adalah yang paling langgeng, yang paling awet terus-menerus, tidak berhenti. Wallahu ta'ala alam bisawab. Masing-masing bisa mengukur kekuatan dirinya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Pertanyaan kedua, Ustaz. Afwan, izin bertanya. Di keluarga besar sekarang mengadakan acara kumpul keluarga, katanya untuk menyambung silaturahmi yang terputus. Bolehkah kami menghadirinya? Sebab pernah kami mendatangi, ternyata ada acara kebid'ahan. Mohon bimbingnya Ustaz jika kami ingin menolak untuk tidak hadir. Baik. Acara silaturahmi bagus, masya Allah. Kita patut mendukungnya. Silaturahmi antara keluarga, dan itu memang ajaran Islam untuk silaturahmi. Tetapi kalau ada sesuatu padanya dari kemaksiatan-kemaksiatan atau apalagi kebidahan-kebidahan, maka kita punya 2 pilihan. Bisakah menghindarinya? Kalau dia bisa menghindarinya, maka jangan sampai terlewat kebaikannya, yaitu silaturahmi. Hendaklah kita tetap hadir dengan menghindari kejelekan tadi. Kalau tidak bisa, ya terpaksa kita tidak menghadiri kebaikan tadi karena ada mabaratnya. Apa kaidahnya? Kaidah yang disepakati oleh para ulama adalah dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menghindari kejelekan itu diutamakan daripada mendapatkan kebaikan. Ini kebaikannya dapat kita silaturahmi, tapi ada kejelekan yang berbahaya atau yang bikin dosa, maka kita hindari. Kejelekan tadi itu diutamakan daripada mendapatkan kebaikan. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Tetapi kalau bisa dihindari, maka kebaikan tadi jangan sampai terlewat, sayang sekali. Misalnya kamu tahu acaranya, biasanya acaranya ini. Terakhir ya, adalah acara yang bukan acara bid'ah, bukan acara tausiah atau acara ngobrol santai dan sebagainya, maka kita datang lambat-lambat aja. Setelah selesai acara maksiatnya, misalnya acara nyanyi-nyanyi, hura-hura selesai, ya, kalau ada misalnya. Atau setelah itu ada acara bid'ah dan sebagainya, itu juga sudah lewat, maka baru kita datang, assalamualaikum. Oh iya, anu ini, anu, segala macam, apa kabarnya, bekerja sehat, segala macam, cukup. Silaturahmi tetap tersambung, dan maksiat dan bid'ah terhindar. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Itu saja ringkasnya, apakah bisa dihindari atau tidak. Kalau bisa dihindari, hindari, jangan sampai terlewat silaturahmi. Kalau tidak bisa dihindari, maka terpaksa kita tinggalkan kebaikan karena khawatir dengan kejelekan. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menghindarkan kejelekan lebih diutamakan daripada mengambil kebaikan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Pertanyaan ketiga. Bismillah, afwan, izin bertanya Ustaz mengenai ruqyah. Jika Anda meminta kepada seorang untuk meruqyah teman Anda yang sedang sakit, apakah diperbolehkan hal tersebut ya Ustaz? Jazakumullahu khairu atas jawabannya. Tidak mengapa meminta orang untuk meruqyah orang lain, karena itu adalah sebuah kebaikan. Seorang yang meruqyah adalah orang baik. Seorang yang membantu orang lain agar diruqyah, yaitu menolong dengan cara menyuruh orang lain untuk meruqyahnya kalau dia misalnya tidak mampu, itu pun orang baik. Orang yang kurang baik adalah yang dia sakit kemudian dia minta diruqyah, ruqyahlah saya, itu yang kurang baik. Bukan tidak baik, tapi kurang baik alias makruh. Seharusnya kalau dia sakit, dia tidak mengarah kepada manusia, tapi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan menyatakan ya fulan ruqyahlah saya. Sebab al-istirqa itu disebutkan dalam hadis yang sahih, akan menyebabkan seseorang tidak masuk dalam 70 ribu orang yang masuk jannah tanpa hisab, tanpa adab. Ketika para sahabat sedang duduk-duduk, Rasulullah SAW menghabarkan tentang umatku, kata Nabi Rasulullah SAW, ada 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Para sahabat berdiskusi, siapa mereka, siapa mereka. Ketika Rasulullah SAW mendengar diskusi mereka, maka Rasulullah SAW menjawab, mereka adalah humul ladina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang yang tidak pernah meminta diruqyah, orang yang tidak pernah menganggap sial pada sesuatu, dan orang yang tidak memakai pengobatan dengan kai. Pengobatan dengan kai makruh, demikian pula meminta diruqyah makruh. Artinya orang-orang ini orang-orang hebat. 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, adalah orang-orang yang makruh-makruh pun ditinggal, apalagi yang haram. Orang-orang yang benar-benar berhati-hati, wara', sangat berhati-hati, sehingga dia meninggalkan yang haram-haram, bahkan meninggalkan yang makruh-makruh, termasuk meminta untuk diruqyah. Barakallahu fikum. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ar-raqi muhsin. Adapun yang meruqyah, orang baik. Atau yang membantu seseorang untuk diruqyah, artinya menyuruh orang lain untuk meruqyahnya, bukan dia yang butuh, orang lain yang butuh, itu juga muhsin, orang yang baik. Tetapi al-mustarqi, orang yang meminta diruqyah untuk dirinya, inilah orang yang ada kecenderungan pada orang lain atau pada seseorang, tidak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seharusnya dia berdoa langsung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan doa meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Pertanyaan keempat. Jika tidak ada seorang pun yang masuk surga karena amalannya, lalu apa yang bisa menyebabkan seorang masuk surga? Lalu apakah kita boleh berharap dengan amalan-amalan kita tersebut Allah memberikan rahmatnya untuk bisa masuk surga? Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wa fikum barakallahu wa iyakum jazakumullah. Naam, hadisnya sahih bahwa tidak ada satu orang pun yang masuk surga dengan amalannya. Tetapi orang masuk surga karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Pertanyaannya bagus sekali. Terus bagaimana supaya kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala? Maka kembali kepada amalan-amalan soleh tadi. Bolehkah kita berharap kalau amalan-amalan tersebut menyebabkan rahmat Allah? Naam, bukan hanya boleh, itulah tujuan kita beramal, beribadah, salat, puasa, bersedekah, agar Allah Subhanahu wa taala merahmati. Kalau Allah Subhanahu wa taala meridhai dan merahmati, maka Allah akan lipatkan pahalanya dan Allah akan ampuni dosa-dosanya dan Allah akan masukkan ke dalam jannah. Sebab kalau diukur dengan kenikmatan Allah yang Allah sudah berikan sekian banyak, maka amalan kita enggak ada apa-apanya, jangan GR. Amalan kita enggak ada apa-apanya, enggak ada nilainya sedikit sekali dibandingkan dengan kenikmatan yang Allah berikan. Berapa amalan solehmu? Taib, dengan kenikmatan matamu saja enggak ada apa-apanya. Engkau bisa belajar karena Allah kasih mata untukmu. Engkau bisa sholat belajar sama gurumu karena Allah kasih mata untuk membaca buku-bukunya. Engkau bisa beramal, engkau bisa sehat, bekerja, bisa mencari maisha, bisa makan, bisa minum, bisa memiliki tenaga, juga karena engkau punya mata, Masya Allah. Sekian banyak kenikmatan dengan matamu. Mana amalanmu sebanding dengan itu? La syai', la syai', gak ada nilainya, gak ada apa-apanya dibandingkan dengan kenikmatan mata. Belum dengan kenikmatan yang lainnya, telinganya, tangannya, mulutnya, dan seterusnya. Maka barakallahu fiikum, apa yang kau lakukan semuanya dengan kekuatan dari Allah, dengan bantuan dari Allah, dengan taufik dari Allah. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada kekuatan dan daya upaya kecuali dengan bantuan dari Allah. Maka kalau seorang itu membanggakan amalannya di hadapan Allah, picik sekali. Maka ikhwan ibn a'azakullah, kita beramal saleh, kita berupaya fastabiqul khairat, berlomba-lomba dengan kebaikan. Kita berupaya agar Allah ridha, agar Allah ridha, agar Allah memberikan rahmatnya. Kalau Allah memberikan rahmatnya, maka amalan yang kecil tadi akan dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kali lipat, sampai 100 kali lipat, sampai 700 kali lipat, sampai tak terhingga setelah sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula, karena rahmat Allah, kesalahan kita dimaklumi, dosa kita dimaafkan, segala macam, Masya Allah, kesalahan-kesalahan kita Allah ampuni, Masya Allah. Itu rahmat dari Allah SWT. Maka tidak ada seorang pun yang masuk surga karena amalannya. Jangan GR, jangan gede rasa seberapa amalan kita. Gak ada yang masuk surga karena amalannya, tapi karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Baik, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya Ustaz, mohon bimbingan bagi saudara kita yang baru ditinggal meninggal anaknya yang belum baligh agar bisa bangkit lagi dan tegar atas musibah tersebut. Jazakumullahu khairan Ustaz. Hayakumullah. Wa iyyakum jazakumullahu khairan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Inna lillahi ma akhad wa lillahi ma a'ta. Inna lillahi ma a'ta wa lillahi ma akhad. Kullun bi ajalin musamma. Kalimat-kalimat ini mengandung makna yang sangat besar yang akan menyebabkan seseorang tegar dalam musibah. Mengapa? Karena kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita dari Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Maka hanya waktu saja. Sekarang anak kita yang meninggal, besok mungkin kita. Maka barakallahu fikum, semua orang akan menemui ajalnya masing-masing. Juga kalimat kedua, sesungguhnya milik Allah lah apa yang Allah beri, dan milik Allah pula apa yang Allah ambil. Kullun bi ajalin musamma. Maka anak kita milik Allah, Allah yang memberikannya pada kita, dan itu milik Allah. Dan kemudian kalau Allah mau ambil, itu juga milik Allah. Apa urusan kita? Jadi apa alasan kita untuk menolak? Ikhwan Ibn A'azakumullah, sebagaimana seorang sahabiyah yang ketika anaknya meninggal, suaminya datang menanyakan bagaimana keadaan anaknya. Dijawab, dia sekarang lebih tenang. Karena memang meninggal berarti kan lebih tenang. Mengapa? Dia ingin suaminya dirawat dulu, diberi makan, diberi minum, diberikan sesuatu yang dia sukai, sampai terjadi jima dengannya, hubungan suami istri. Baru setelah itu dia mengatakan, bagaimana kalau Allah SWT kalau ada seseorang yang menitipkan kepada kita titipan, kemudian akan diambil kembali, apakah kita boleh menolaknya? Kata suaminya, tidak boleh. Kalau itu miliknya dan dia mau mengambilnya, tidak boleh dilarang, itu haknya. Maka kata istrinya, anak kita adalah titipan Allah SWT dan Allah mengambilnya kembali, apakah kita bisa menghalanginya? Kaget suaminya, anak kita diambil kembali oleh Allah? Iya, dia telah wafat. Agak marah karena merasa, aku sudah basah seperti ini, baru kau katakan, kenapa gak sampaikan dari tadi? Ila akhirnya maka dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Ketika dilaporkan kepada Rasulullah SAW, kata Nabi, burik laylatukuma, atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, barakallahu fi laylatikuma, semoga Allah memberkahi malam kamu berdua. Maksudnya, jima yang tadi barakah. Dan benarlah, dari jima tersebut istrinya hamil dan kemudian lahir kembali anaknya, masya Allah, yang saleh. Langsung Rasulullah SAW sendiri yang mentahniknya dan memberi namanya Abdullah. Ikhwan bin A'azakumullah, ini menunjukkan bahwa anak kita titipan Allah SWT. Inna lillahi ma'a'ata, milik Allah lah apa yang Allah berikan pada kita, dan milik Allah pula apa yang Allah ambil. Maka kita harus terima, kita harus tegar, dan kita harus katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak berhak kita untuk protes, tidak berhak kita untuk melarang atau untuk menyatakan ini salah, itu salah. La, Allah SWT menakdirkan dengan keadilannya, Allah menakdirkan dengan hikmahnya. Maka alhamdulillah, ala kulli hal, dalam keadaan segala apapun, kita harus menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak yang wafat tadi syafi' nafi'. Syafi' nafi' artinya akan menjadi pemberi syafaat nanti yaumul qiyamah dan akan bermanfaat nanti yaumul qiyamah. Anakmu tidak hilang. Anakmu tetap ada. Anakmu tetap ada dan nanti yaumul qiyamah biiznillah akan menjadi syafi' nafi', akan memberikan pembelaan syafaat kepadamu dan akan bermanfaat untukmu insyaallah biidznillahi taala. Wallahu taala alam bissawab. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Ana mau tanya, mahram-mahram istri dari pihak suami yang mana aja atau siapa saja? Mahram kalau disebabkan pernikahan itu istilah Syekh Ibnu Utsaimin vertikal, tidak horizontal. Apa maknanya vertikal? Ke atas dan ke bawah, tegak begitu. Jadi engkau misalnya seorang wanita menikah dengan suami, maka yang menjadi mahram dari keluarga suami adalah suami ke atas dan ke bawah, tegak lurus. Suami ke atas itu bapak, ibu, bapaknya ibu, kakeknya ibu, terus bapak, kakek, buyut dan seterusnya ke atas. Baik, ke bawahnya anaknya suami, cucunya suami, dan anak cucunya suami, terus sampai ke bawah, itu semua mahram. Jadi mahramnya ke atas dan ke bawah, tidak ke kiri dan ke kanan, tidak horizontal. Apa yang ke kiri ke kanan? Ke kiri ke kanan itu suami misalnya, ke kiri kanannya kakak, adik, tidak mahram. Bapak, bapaknya suami mahram, kakak, adiknya bapak suami tidak mahram. Terus kakek mahram, bapak dan kakak dan adiknya tidak mahram. Demikian barakallahu fikum. Kalau yang namanya mahram disebabkan pernikahan, musaharah, adalah vertikal. Dari suamimu ke atas lurus dan ke bawah lurus. Bapaknya suami, ibunya suami, karena ini perempuan ya, berarti laki-laki. Bapaknya suami, bapaknya suami, kakeknya suami, bapaknya kakek suami, dan seterusnya. Ke bawah juga sama. Anaknya suami, cucunya suami, cucu, cici, canggah, duk-duk siwur, dan seterusnya. Namallahu ta'ala a'lam bisawab. Nah, pertanyaan terakhir, Ustaz. Bolehkah menjual hewan kurban dengan sistem timbang? Misalnya, harga dipatok 100 ribu per kilo. Jadi harga domba diperkirakan 3 juta per ekor apabila bobot domba mencapai 30 kilo. Harga ini sudah ditentukan di awal bulan Syawal, tapi domba ditimbang ketika sudah mendekati waktu berkurban, sekitar bulan Dzulhijjah. Akan tetapi, domba dipilih di jauh-jauh waktu, pas bulan Syawal, dengan sistem booking. Tapi bobot domba tidak ditimbang saat pemilihan di bulan Syawal tersebut. Apakah sistem seperti ini boleh? Dan apakah sistem seperti ini tidak termasuk horor? Karena pas awal booking, harga dan berat total domba tidak diketahui si pembeli, kecuali nanti pas mendekati waktu kurban. Mohon penjelasannya, Ustaz. Nah, wallahu a'lam, sepertinya di awal belum ada transaksi jual beli, baru booking saja, kambing ini nanti saya beli, atau berjanji nanti Syawal saya akan beli kambing yang ini sesuai dengan beratnya. Walaupun tidak diketahui harganya, walaupun tidak diketahui timbangannya, tetapi sudah ada kesepakatan. Dan itu cukup. Apa itu kesepakatannya? 1 kilo sekian. Berarti itu sudah ada kesepakatan harga. Saya akan beli kambingmu dengan harga 100 ribu per kilo. Mudah-mudahan yang demikian tidak mengapa, karena sudah ada kejelasan. Walaupun tidak tahu jumlahnya. Pokoknya semua yang ada pada kambing ini, atau daging yang ada pada kambing ini, saya akan beli setiap kilonya 100 ribu. Sehingga tidak mengapa, entah berapa kilo nantinya, baru ketika Syawal terjadi transaksi. Tayib, transaksi itulah baru kita katakan ini ternyata sekian kilo, maka harganya sekian ratus ribu. Begitu. Barakallahu fikum. Baru transaksi. Kalau tadi hanya perjanjian saja, oh saya akan beli kambing ini dengan harga 100 ribu per kilo. Cukup kata-kata itu untuk menunjukkan harganya jelas, yaitu 100 ribu per kilo. Juga nanti kambingnya juga sudah jelas, ya, kalau sekilo sekian. Sehingga berapa kilo pun sudah ada hitungannya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, alhamdulillah telah kita ikuti dan telah kita dengarkan bersama acara Untayan Mutiara Indah Imam Nawawi yang disampaikan oleh Al-Ustaz Muhammad bin Marasawet Hafidhullah Ta'ala. Semoga bisa memberikan manfaat dan juga tambahan wawasan bagi kita semua di pagi hari yang cerah ini. Dan kita akan akhiri acara kita ini. Akhir kata wassalallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam tasliman kathira. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.